الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل menyambung pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan wa minha annahu la yajuzu ibqa'u mawadi'i syirk wat tawaghit ba'da al-qudrati 'ala hadmiha wa ibtaliha yawman wahida fa innaha sya'airul kufri wasyirk. Di antara faedah yang bisa diambil dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, terkhusus setelah ditaklukkannya negeri barakallahu fikum Makkah dan sekitarnya, dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancur leburkan patung-patung berhala-berhala atau bahasa sekarang situs-situs kesyirikan. Kata beliau, annahu la yajuzu ibqa'u mawadi' syirk. Tidak boleh dibiarkan tempat-tempat kesyirikan dengan patung-patungnya, berhalanya, atau apapun itu, apakah itu batu, pohon, kuburan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dibiarkan. Wa tawagit ba'dal qudrati 'ala hadmiha, setelah kaum muslimin mampu untuk menguasainya. Baik, setelah kaum muslimin diberi kekuasaan, kemenangan, maka kaum muslimin tidak boleh membiarkan tempat-tempat kesyirikan ini. Harus dihancurkan, diratakan. Tidak boleh dibiarkan sehari pun. Fa inha sya'airul kufri wasyirk. Karena tempat-tempat kesyirikan ini merupakan syiar-syiar kekufuran dan kesyirikan. Baik, wahya adamul munkarat, dan ini termasuk kemungkaran yang paling hebat. Fala yajuzul iqraru alaiha ma'al kudrati albattah, maka tidak boleh dibiarkan ketika kaum muslim memiliki kudrah untuk menghancurkannya. Wahada hukmul musyahad allati buniyat ala al-kubur, wahada hukmul masyahid allati buniyat ala al-kubur allati uttukhidat awthanan wa tawagid tu'baru min dunillah. Demikian juga hukum yang diberlakukan atas masyahid, monumen-monumen atau bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang ruku sujud di kuburan itu, meminta, berdoa, bernazar, menyembelih untuk kuburan itu atau wali yang ada di dalamnya. Ini juga hukumnya sama. Baik. Sebesinya pemerintah kaum muslimin menghancur, ratakan. Barakallahu fiik. Allazi tuttakhad awthana, yang dijadikan sebagai berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya kita hanya boleh rukuk sujud untuk Allah, ini rukuk sujud untuk kuburan. Semestinya kita hanya boleh menyembelih untuk Allah, fasalli li rabbika wanhar, mereka menyembelih untuk kuburan. Semestinya kita hanya boleh meminta, berdoa kepada Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, mereka akhirnya juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka bernazar juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah ibadah. Barakallahu fikum. Ketika kuburan ini dijadikan tempat peribadatan, disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya sama. Diratakan. Wa tawagitu ba'du min dunillah wal ahjar allati tuqsadu lit'zimi wat tabarruk. Demikian juga batu-batu yang dikeramatkan, diagungkan. Barakallahu fikum, sehingga orang melakukan melakukan penyembahan di sana. kurban mereka lakukan. Mereka menyembelih sembelihan di sana atau melepas hewan, sama seperti orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW sama orang-orang Quraisy. Mereka melepas unta-unta mereka untuk tawagid, untuk patung berhala yang mereka miliki. Unta itu tidak lagi boleh disembelih, tidak boleh lagi diperas susunya, tidak boleh lagi ditunggangi, tidak boleh, pokoknya dilepas bebas sampai mati. La haula wala quwata illa billah. Atau mereka sembelih untuk barakallahu fikum sesembahan-sesembahan mereka. Batu kadiyah, kita ulangi lagi karena pelajaran kita senantiasa saling berkaitan, bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesembahan itu sangat banyak. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang, bulan, matahari, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah patung, batu, berbagai macam sesembahan yang mereka sembah, dan semuanya dicap musyrikin dan semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kuburan-kuburan ini, bangunan di atas, di bangunan yang dibangun di atas kuburan, allati tukhidat awthanan wa tawagid, yang dijadikan berhala dan tagut yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wal ahjar allati tuqsadu ta'lit ta'zim wa tabarruk, atau batu yang sengaja didatangi untuk mengagungkannya dan bertabarruk minta keberkahan padanya, wan nadru wat takbil, demikian juga bernazar dan menciumnya. Takbil, mencium, sama seperti mereka mencium Hajar Aswad. Barakallahu bikum, kaum muslimin mencium Hajar Aswad. Nah, ini mereka mencium batu-batu ini, kuburan ini, atau tempat-tempat yang mereka keramatkan. Barakallahu bikum. La yajuzu ibqa'u syai' minha 'ala wajhil ardh. Tidak diperbolehkan untuk dibiarkan sedikit pun yang seperti di atas muka bumi. Mal qudrati 'ala izalati. Dalam kondisi kita memiliki kudrah untuk menghilangkannya. Wa katsiru minha bi manzilatil lat wal 'uzza wa manatath thalithatul ukhra. Dan banyak di antara kuburan-kuburan ini, batu-batu ini, pohon-pohon ini setara dengan Lata dan Uzza serta Manat yang disembah oleh musyrikin Indab di zaman dahulu kala. Wa 'alamu syirka indaha wa biha wallahu musta'an. Dan ini adalah kesyirikan yang paling besar dilakukan di sisinya. Wallahu musta'an, dan hanya kepada Allah kita memohon. Wa lam yakun ahadu min arbabi hadhihi at-tawagid ya'taqidu annaha takhluqu wa tarzuq. Di zaman dahulu, barakallahu bikum, di zaman dahulu yang mereka sembah ini, mereka sembah batu, mereka sembah kuburan, mereka sembah orang saleh. Barakallahu bikum, di zaman dahulu ada mereka menyembah orang saleh, menyembah malaikat, barakallahu bikum, menyembah nabi. Bukankah mereka adalah orang-orang saleh, orang nabi, barakallahu bikum, rasul? Ya, paling dekatlah ingatan kita menyembah Isa alaihissalatu wassalam. Barakallahu bikum. Sama musyrik juga. Orang Yahudi juga demikian, menyembah Uzair juga musyrik. Cuma lebih kuat penamaan untuk mereka Yahudi dan Nasara, wa illa mereka musyrikun. Menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Baik. Di zaman dahulu kala, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun ahadun arbabi hadhihi at-tawagid ya'taqidu annaha takhluqu wa tarzuq. Tidak ada sedikit pun di antara mereka yang meyakini, barakallahu bikum, bahwa yang mereka sembah patung berhala, barakallahu bikum, apalagi kuburan, pohon, apalagi batu, tidak ada seorang pun di antara mereka pada saat itu meyakini bahwa yang mereka sembah selain Allah itu adalah pencipta dan pemberi rezeki, yang mematikan dan yang menghidupkan. Barakallahu fikum. Dan yang mereka yakin. Sehingganya ketika di zaman dahulu kala orang-orang musyrikin ditimpa musibah malapetaka, atau di hantam oleh badai gelombang di tengah laut, apa yang mereka katakan dan siapa yang mereka seru pada saat itu? Mereka lupa semua apa yang mereka sembah selain Allah. Mereka mengikhlaskan doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'allaha mukhlishina lahud din." Kalau mereka diliputi oleh badai, topan, sudah menghitam, gelap, mengerikan. Mereka mengatakan, "Lain anjaitana min hadzal nakunanna minasyakirin." Ya Allah, kalau Engkau selamatkan kami dari mara bahaya ini, maka kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Coba, yang mereka suruh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu yang bisa menyembah, yang bisa menyelamatkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang lainnya. Barakallahu fiikum. Adapun orang-orang sekarang menyembah selain Allah, ketika mereka terkena musibah, mereka bukan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka suruh adalah sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka panggil Lata, mereka memanggil Abdul Qadir Jailani, Syamsan, Aidrus, Ali, Hussein. Ya, mereka panggil itu. Al-Hadi, yang mereka anggap bisa menyelamatkan. Subhanallah. Wallahu al-musta'an. Musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin sangat bahwa yang mereka sembah selain Allah itu tidaklah memberi rezeki, tidak menciptakan, tidak mematikan, tidak menghidupkan. Wa inna makan yafaluna inda hawa biha ma yafalu ikhwanuhum minal musyrikin al-yawma inda tawagidih. Fattabaha ulai sunana man kana qablahum wa salafu sabilahum hadwal quddati bil quddah. Wa akhadhu ma ahlahum bisyi'tin. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in wa ghalaba syirk ala akthar an-nufus li dhuhuri al-jahl wa khafa'i al-'ilm fa sar al-ma'ruf munkaran wal munkar ma'rufa was sunnah bid'ah wal bid'ah sunnah la hawla wa la quwwata illa billah. Walam yakun ahadun min arbab hadhihi at-tawagid ya'takin anha takhluqu wa tarzuqu wa tumit wa tuhyi. Wainama kanu yafaluna indaha wa biha, apa yang mereka lakukan di sisi kuburan itu, di sisi patung berhala itu, wa biha ma yafalu ikhwanuhum minal musyrikin al-yawm, apa yang dilakukan juga oleh orang-orang musyrikin di zaman sekarang ini, di patung berhala mereka, kuburan atau batu atau apapun. Fattaba'a ulai sunan man kana qablahum, akhirnya orang belakang ini hanya mengikuti sunnah-sunnah kebiasaan orang-orang sebelumnya. Wasalaku sabilahum, dan mengikuti jalannya pendahulu-pendahulu mereka. Hadwal kudzah bil kudzah. Ini persis sama seperti bulu anak panah antara satu dengan yang lainnya. Wa khadu ma khadahum shibran bi shibrin, persis sejengkal demi sejengkal. Wa dira'an bi dira'an, sahasta demi sahasta. Wa ghalaba syirku ala aktsaril nufusi li dhuhuril jahl, dan kesyirikan itu lebih menguasai kebanyakan orang karena li dhuhuril jahl, karena kebodohan yang merata dan tersembunyinya ilmu. Fasar al ma'ruf munkaran, jadilah ma'ruf itu satu yang mungkar dan mungkar itu ma'ruf. Sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Wa nasya fi dzalikal as-saghir, dan di atas keadaan inilah anak-anak kecil menjadi besar. Wahum alaihi al-kabir, waharama alaihi al-kabir, dan orang yang besar pun menjadi tua di atas kebodohan ini. Waktu misatil alam, wajtadat gurbatul Islam. Waktu misatil alam, rambu-rambu sudah tidak ada lagi. Wastaddat gurbatul Islam, dan Islam pun semakin aneh. Barakallahu fikum. Garib. Wa qallal ulama, para ulama pun menjadi sedikit. Wa ghalaba subha, dan kebanyakan yang orang bodoh. Wa tafaqamal amr, dan perkaranya pun sudah menumpuk. Wastaddatil ba's, wa dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, nampaklah kerusakan di lautan dan daratan karena dosa-dosa manusia. Walakin la tazalu ta'ifatun minal isabati al-muhammadiyyati bil haqqi qa'imin, akan tetap ada sekelompok dari kalangan umat Muhammad alaihi salatu wasalam tegak di atas kebenaran, menyuarakan kebenaran, mendakwahkan kebenaran. Barakallahu fikum. Dan bertahkim pada kebenaran. Wali ahli syirki wal bidai mujahidin ila ayyaritallahu subhanahu al-ardu wa man alaiha wa hum khairul warithin. Ini akan tetap ada sekelompok dari kalangan umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang akan mendakwahkan kebenaran, tegak di atas kebenaran, senantiasa memerangi kebid'ahan dan kesyirikan. Taib ila ayyirallahu subhanahu al-ardu wa man 'alaiha, sampai hari kiamat. Wa huwa khairul warithin, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala khairul warithin. La haula wa quwwata illa billah. Ini kesyirikan. Taib yang jelas sunnahnya, perintahnya diabaikan, sementara yang tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya, justru dimarakkan. Kenapa? Karena kebodohan. Orang tidak tahu ilmunya. Bodoh dan senang dengan kebodohan. Seadanya pun mereka tahu, mereka tidak mau merubah keadaan. Mereka tidak mau merubah keadaan. Sebagai contoh, barakallahu fikum. Contoh sederhana, di luar dari pembahasan tentang masalah syirik. Sebagai contoh, hewan kurban yang kita usahakan sekarang ini, hewan kurban yang kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musin, jangan kalian sembelih hewan kurban itu dan tidak dianggap hewan kurban kalau tidak musinna. Musinna itu cukup umur. Cukup umur ini 1 tahun untuk kambing, 1 tahun lebih, dan untuk sapi 2 tahun lebih. Barakallahu fikum. Dan untuk unta 5 tahun. Baik. Tadi baru saja kita ana ketemu dengan penjual sapi, bukan belantek. Dia mengatakan, setelah kita pastikan bahwa yang kita beli itu memang umurnya 2 tahun, 2 tahun lebih. Yang penting 2 tahun lah ke atas. Dia tahu. Dan dia mengatakan, banyak di antara yang membeli kelompok-kelompok ini, yang harga sapinya hanya 15, 17, itu jauh dari umur 2 tahun. Pak Haji. Baik. Jauh dari umur 2 tahun. Kenapa? Karena dibangun dari sesuatu yang salah. Dikiranya bahwa menyembelih hewan kurban itu harus jantan. Dan ini yang ada pada benak hampir setiap orang. Kalau kurban mesti jantan. Tidak ada keharusan itu. Yang tidak boleh disembelih sebagai kurban adalah apa? Yang pincang, apalagi yang lumpuh. Yang buta sebelah, apalagi yang memang buta dua-dua matanya. Kemudian yang sakit, yang jelas sakitnya. Kemudian yang apa? Kemudian yang terlalu tua atau terlalu kurus. Tidak ada lagi giginya. Baik. dan fatwa para ulama, silakan jantan betina, yang penting dia gemuk, sehat, sempurna. Berkelahi. Gemuk, sehat, sempurna, tidak cacat. Subhanallah. Harga 15 juta atau 17 juta seekor sapi, sapi jantan, itu sudah kurus, belum cukup umur lagi. Yang harga 15 ini kalau dibelikan dari sapi betina, lebih besar, lebih gemuk, lebih sehat. Baik. Ini bersikukuh dengan jantan, sehingga yang mereka sembelih apa? Ya, yang di bawah umur, yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Itu kan belantainya mengatakan salah-salah Pak Ajino. Dorong pedo cuma begitu. Barakallahu fiik. Maka yang bertanggung jawab di sini adalah siapa? Panitia. Panitia, barakallahu fiik. Panitia pelaksana penyelenggaraan kurban. Yang mencari. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan umur 2 tahun ke atas dengan harga 15, maka naikkan apa? Naikkan itu harga. Barakallahu fiikum. Ya mungkin cuma 1 juta setengah, naikkan 3 juta per atau 2 juta, naikkan menjadi 3 juta. 3 kali 7 21. Sudah dapat sapi yang bagus. Barakallahu fiikum. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang memang menggemukkan hewan kurban mereka. Bukan mencari yang paling murah, bukan. Yang dicari adalah paling sehatnya, paling sempurnanya, gemuk. Barakallahu fikum. Karena yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban, itu rata-rata membuat hewan tersebut itu tidak bisa gemuk. Barakallahu fiik. La haula wa la illa billah. Maka pilih. Barakallahu fiik. Ya mungkin sebagian ulama, memang ada sebagian ulama yang mengunggulkan jantan. Tapi bukan berarti bahwa betina tidak diperbolehkan. Tidak jadi masalah. Mau hamil dia mau apa, tidak masalah. Kalau disembelih, sembelih anaknya juga tersembelih dan boleh dimakan halal. Kata Rasulullah SAW, zakatul janin, zakatul ummiha. Sembelihan untuk janin yang ada dalam perutnya itu adalah sembelihan untuk induknya. Kalau induknya sudah disembelih, mati janinnya di dalam, berarti sudah boleh, sama seperti dia disembelih. Baik. La haula wa la illa billah. Sehingga ketika kita lihat di masjid-masjid, barakallahu fiik, memang anak sapi, walaupun yang tua tetap anak sapi maksudnya, ya kan? Ya, sapi tua kan tetap anak sapi juga. Cuma maksudnya ini anak sapi yang memang belum cukup umur 2 tahun. Barakallahu fiik. La haula wa la illa billah. Ini jahil, kebodohan. Baik. La haula wa la illa billah. Qala rahimahullahu ta'ala faslun, wa minha jawazu sarfil imami al-amwal allati tasiru ila hadhihi al-mashahid wa at-tawaqit al-jihadi wa masalih al-muslimin. Wa minha jawazu sarfil imam al-amwal allati tasiru ila hadhihi al-mashahid. Bolehnya bagi penguasa kaum muslimin untuk menjadikan uang-uang atau harta yang berada di masyahid ini di zaman dahulu, kalau ada kuburan atau ada tempat-tempat peribadatan yang dilakukan, mereka membuat menyimpan uang di situ, menyimpan uang. Barakallahu fiikum. Setiap tahunnya mereka datangi, mereka menyetor uang, dan mereka yakini kalau mereka nyetor uang di situ apa? Baik, mereka akan mendapatkan apa? Ganti lebih banyak. Siapa yang mengatakan dan siapa yang memberitahu bahwa kalian akan diberi ganti? Kalau disebut simpan di kuburan itu uang itu diserahkan ke wali mula, tidak ada dalil. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janji untuk kalian wahai kaum muslimin, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Kalian wahai kaum muslimin, kapan-kapan kalian infakkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apakah itu dalam bentuk zakat, sedekah-sedekah tatawu dengan berbagai macam modelnya, membiayai orang-orang yang belajar di pondok pesantren misalnya. Barakallahu fikum. Sekarang ini mungkin menyembelih hewan kurban. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikannya untuk kalian. Itu yang jelas dalilnya. Sementara diserahkan ke kuburan yang dikumpul di sana setiap tahunnya dan banyak, bukan sedikit. La haula wala illa billah. Berupa emas di zaman dahulu, emas perak mereka simpan di. La haula wala illa billah. Baik. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menguasai tempat-tempat ibadah kesyirikan ini, ibadah-ibadah syirkiah ini, situs-situs kesyirikan, dibongkar dan diratakan semuanya dengan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan uang emas dan perak yang ada di situ dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jihad dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Fa juzul imam bal yajibu alaihi an ya'khudha amwala hadhihi at-tawagit allati tusaqu ilaiha kullaha. Baik, bal yajib, bahkan wajib bagi seorang imam untuk mengambil semua harta-harta yang ada di barakallahu fiik situs-situs syirkiyah ini, tagut-tagut ini yang diserahkan oleh para penyembahnya. Wa yasrifuha 'alal jundi wal muqatilah, dan dibagi-bagi kepada prajurit, membeli persenjataan, masalah Islam dan kemaslahatan Islam. Kama akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'alal lata, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil harta benda yang diserahkan oleh orang ke patung Allata atau berhala Allata. Wa ataha li Abi Sufyan yata'allamu biha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada Abu Sufyan untuk melembutkan hatinya. Wa qada min hadaina Urwah wal Aswad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayarkan utangnya Urwah dan Al-Aswad. Wa kadzalika yajibu alaihi ay yahdi mahadil masyahid allati bunyat al-qubur. Dan wajib untuk dibongkar dan dihancur ratakan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan ini, allati tukhidat awsana, yang sudah dijadikan berhala. Walahu ayyaqtaha lil muqatilah aw yabi'uha wa yasta'inu di asmaniha ala masalih muslimin walahu ayyaqtaha lil muqatilah. Dan boleh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para imam, para penguasa untuk yaktaha, membagi-bagikannya. Pagar di kuburan yang dipagar dengan pagar berlapis emas. Banyak kuburan-kuburan yang disembah barakallahu fikum dipagari dengan pagar berlapis emas. Baik. Subhanallah. Dibangun sedemikian rupa sehingga boleh dijual, wa yasta'inu bi asmani hala masal muslimin, dijual kemudian apa, dibagi-bagi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wa kadzalika al hukmu fi awqafiha, demikian juga hukum bagi benda-benda yang diwakafkan untuk kuburan. Coba Ini kan kita diperintahkan melakukan wakaf untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian. Wakafkan tanah untuk pembangunan masjid, kan begitu. Wakafkan tanah untuk pembangunan pondok pesantren, wakafkan tanah untuk pembangunan sekolah, wakafkan tanah untuk bikin jalan, wakafkan tanah berbagai macam. Lah ini ada orang wakaf untuk kuburan. Kalau saya mati, tanah saya untuk kuburan wali fulan. Subhanallah. Walahu ayyaktal muqatila aw yabi'uha wa yasta'inu bi asmanha ala masalih almuslimin wa kadhalika alhukm wa bi awqatiha fa inna waqfaha fal waqf 'alayha batil. Karena mewakafkan sesuatu untuk kuburan, wakafnya batil, wa huwa malun dha'i', itu sama seperti harta yang terbuang, tidak tahu pemiliknya siapa. Fa yusrafu fi masalihil muslimin, maka dibagi-bagi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Fa innal waqfa la yasih. Karena wakaf yang seperti itu modelnya bukan lillahi subhanahu wa taala, tidak sah illa fi qurbatin wa ta'ati lillahi wa rasulih. Kecuali wakaf yang dilakukan untuk kurba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan taat kepada Allah dan rasulnya. Barakallahu fikum. Seperti kita katakan membangun masjid, wakaf lillahi subhanahu wa ta'ala, wakaf untuk madrasah, wakaf untuk kemaslahatan kaum muslimin. Baik. Fala yasihul waqfu ala mashhadin, maka tidak sah wakaf itu kalau diwakafkan untuk sesuatu yang diharamkan, apalagi syirik, membangun kuburan. Wala qabr yusraj alaihi wa yu'azzam, dan juga tidak boleh mewakafkan sesuatu untuk memberikan penerangan pada kuburan. Ada kuburan yang diagungkan, ada penerangan lampunya. Ya. Jadi karena yang kuburan yang dibesar-besarkan ini yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Ada dana operasional yang harus keluar. Kan demikian. Untuk kebersihan, untuk apa, ini perbaikan apa, kemudian macam-macam, ada dana operasional. Ada sebagian orang mewakafkan hartanya untuk dana operasionalnya. Ini dikatakan tidaklah diperbolehkan, tidak sah mewakafkan harta untuk kesyirikan ini. Walaisul waqfu ala mashhadin wala qabrin yusraj alaihi wa yu'adzam wa yundar lahu. Tidak boleh mewakafkan harta benda untuk kuburan yang diberikan lampu, yang diagungkan, yang dilakukan nazar padanya, bahkan dilakukan haji untuknya. Ada kuburan, barakallahu fikum, dilakukan haji untuknya dan dibuatkan manasik haji inda kabri fulan, dan mereka yakini dengan keyakinan yang sangat kuat bahwa haji di kuburan wali fulan lebih afdal sekian lipat kali ketimbang haji di Makkah. Baik. Wa yu'badu min dunillahi, disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa yuttakhadu wathanan min dunihi, dan dijadikan apa? Berhala selain Allah Subhanahu wa taala, dan mimma la yukhalafu fihi ahad, yukhalifu fihi ahadun min a'immatil Islam wa man ittaba'a sabilahu. Wahai mala yuhalifu fihi ahadun min a'immatil Islam. Perkara ini tidak ada seorang pun di antara para ulama Islam yang menyelisihinya. Bahwa kuburan-kuburan yang disembah, memang disembah ya, barakallahu fiik. Memang disembah. Artinya yang dimaksud disembah di sini, orang melakukan ibadah untuk apa? Wali yang ada dalam kuburan itu. Bukan berdoa kepada Allah SWT di sisi kuburan. Memang berdoa meminta kepada wali fulan, ya wali fulan, tolong saya disembuhkan, tolong saya dikaruniai anak, tolong saya ini dan itu, tolong dan seterusnya ke wali fulan, tolong bisnis saya dilancarkan. Memang dia minta ke situ. Ketika dia hendak melakukan perjalanan, dia datang ke situ bernazar, ya wali fulan, kalau saya selamat kembali dari perjalanan saya, maka saya akan datang ke sini untuk apa? menyembelih satu ekor kambing. Nah, sudah. Nazarnya kepada wali. Nazar adalah ibadah, doa adalah ibadah, menyembelih adalah ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan diserahkan kepada selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Faslun wa minha anna wadi wajja wa huwa wadin bit Taif haramun yahrumu sayduhu wa qat'u syajarihi wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u fi dhalika wal jumhur qalu laysa fil bukai haramun illa Makkah wal Madinah wa Abu Hanifah khalafahum fi haram al Madinah wa qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi ahli qawlihi wajjun haramun yahrumu sayduhu wa syajaruhu wa ihtaja li hadha al-qawli bi hadithaini ahaduhuma hadha alladhi taqaddama wa thani hadith Urwa bin Zubair anna bi Zubair anna bihi Az-Zubair anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna sayda wajh wa idahu haramun muharramun lillah. Tabarisnya lemah barakallahu. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Daud wa hadha al-hadithu yu'raf bi Muhammad bin Abdullah ibn Isan an abihi an Urwa taqala al-Bukhari fi tarikhi la yutaba alayhi qultu wa bi sama'i Urwa min abihi nadaru wa in kana qad ra'ahu wallahu a'lam. Tabarisnya lemah, tidak ada tanah haram kecuali dua, yakni Makkah dan Madinah. Wallahu musta'an. Kita ajukan sampai sini. Allahumma subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.